Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوان وأخوات kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala yang masih memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul kiamah kelak. Naam. Kita masih di pelajaran yang ke-10. Ya, kita masih di pelajaran yang ke-10. Ya, di pertemuan yang terakhir kita sudah selesai dari tamrin yang ke-7. Ya, kita sudah bahas tamrin yang ke-7. Kemudian kita sudah menyebutkan beberapa fawaid yang bisa kita petik di dalamnya. Nah, pada hari ini biiznillah kita akan lanjut ke tamrin yang berikutnya. Ya, yakni tamrin yang ke-8. Tamrin yang ke-8. Ya. Nah. Di sini ada kata, ada 3 kata di sini. Ada kata baitun, ada kata abun, ada kata akhun. Ya, baitun, abun, akhun. Ya, perhatikan 3 kata ini. Ya, perhatikan 3 kata yang disebutkan di sini. Ya, di antara kata-kata ini, ya, ada sisi kesamaan, ada juga sisi perbedaannya. Ya, kita lihat kata yang pertama, kata baitun, rumah. Ya, kata baitun, rumah. Nah, kata baitun ketika disandarkan, diidofahkan kepada ad-domir, ya, kata baitun ketika diidofahkan kepada domir anta, ya, begitu pula domir huwa, domir hiya, dan domir ana, maka bentuknya, ya, maka bentuknya sebagaimana yang disebutkan di kitab. Ya, ketika disandarkan kepada domir anta menjadi baituka, ketika disandarkan kepada domir huwa menjadi baituhu, ketika disandarkan kepada domir hiya menjadi baituha, dan ketika disandarkan kepada domir ana menjadi baiti. Ya, baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Ya, naam. Dan ini asal dari suatu kata ketika dia disandarkan kepada ad-domair. Ya, asalnya suatu kata ketika disandarkan kepada domir-domir, maka bentuknya sebagaimana kata baitun di sini. Ya, kita ambil kata lain, contoh kata kitab. Ya, kata kitabun. Ketika di sana ada kepada domir anta, maka menjadi, kita tulis saja ya biar lebih jelas. Ya, asal dari suatu kata ketika disandarkan kepada ad-dhamair, maka bentuknya sebagaimana ketika kata baitun disandarkan kepada domir-domir tersebut. Ya, lihat kita ambil kata kitab. Ya, ketika disandarkan kepada domir ana atau domir anta, domir anta, begitu pula domir huwa, domir hiya, dan domir ana. Ya, ketika kita disandarkan kepada domir anta, maka menjadi kita buka. Kita buka. Ketika disandarkan kepada domir huwa menjadi kita buhu. Kita buhu. Ketika disandarkan kepada domir hiya menjadi kita buha. Ketika disandarkan kepada domir ana, maka menjadi kitabi. Ya, kita buka, kita buhu, kita buha, kita kitabi. Asalnya suatu kata ketika disandarkan kepada domir-domir ini bentuknya seperti ini. Sebagaimana baitun. Ya, asalnya ketika disandarkan kepada domir anta, domir huwa, domir hiya, domir ana bentuknya sebagaimana pada kata baitun di kitab. Ya, menjadi kita buka, kita buhu, kita buha, kitabi. Baitun menjadi baituka, baituhu, baituha, baiti. Ah, di sini ada perbedaan. Ya, ketika kata abun, begitu pula kata akhun disandarkan kepada domir. Ya, ketika kata abun, begitu pula kata akhun disandarkan kepada ad-dhamair, disandarkan kepada domir-domir, maka bentuknya tidak sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi. Ya, bentuknya agak berbeda. Lihat, kita ambil kata abun. Abun. Apa artinya abun? Bapak. Abun artinya apa? Bapak. Ya. Kata ini, kata abun di sini, ketika kita ingin menyandarkan kepada domir anta, domir huwa, domir hiya, begitu pula domir ana, ini bentuknya agak berbeda dibandingkan kata kitab. Ya. Ketika disandarkan kepada domir anta, maka menjadi abuka. Lihat. Menjadi abuka. Abuka. Ya. Kalau kita mau mengikuti contoh kata kitab di atas, harusnya kan seperti ini. Harusnya abuka. Harusnya kan seperti ini. Abun ketika disandarkan kepada domir anta, kalau kita mengikuti contoh kitab, harusnya kan abun menjadi abuka. Harusnya menjadi abuka. Ya, tetapi di dalam bahasa Arab ini dikhususkan untuk kata abun. Begitu pula kata akhun Ya, ketika disandarkan kepada domir, itu perubahannya tidak sebagaimana kata-kata yang lain. Ketika kata-kata tersebut disandarkan, terkhusus dua kata abun dan kata akhun di sini, maka agak berbeda bentuknya. Yang tadinya harusnya abuka menjadi abuka. Ya. Menjadi abuka. Ada wawunya di sini. Ya, ada tambahan wawunya. Ketika kata abun disandarkan kepada domir anta, maka bentuknya menjadi abuka. Ada tambahan waw. Menjadi abuka. Ya, begitu pula ketika kata abun disandarkan kepada domir huwa, menjadi abuhu. Ya, menjadi abuhu sebagaimana abuka. Kita tambahkan apa? Waw. Jadi ada wawnya. Jadi abuhu. Ya, begitu pula disandarkan kepada domir hiya, maka menjadi abuha. Ya, menjadi abuha. Ya. Begitu pula ketika disandarkan kepada domir ana. Ha, ketika ini agak, kalau macam disandarkan kepada domir ana, ini agak berbeda. Ya, ini apa? Ya, ini katanya sama seperti kata-kata yang lain ketika disandarkan kepada domir ana. Kata kitab ketika disandarkan kepada domir ana, maka menjadi kitabi. Kata abun ketika disandarkan kepada domir ana, sama seperti kata kitab disandarkan kepada domir ana, maka menjadi apa? Menjadi abi. Abi. Bukan abuihi, bukan. Kita tidak mengikutkan sebagaimana kata apa ketika disandarkan kepada domir anta, huwa, dan hiya. Khusus ketika dia disandarkan kepada domir ana, khusus ya, ketika kata abun disandarkan kepada domir ana, maka bentuknya sebagaimana seperti kata-kata lain ketika disandarkan kepada domir ana. Yang berbeda ketika kata abun disandarkan kepada domir selain dari domir ana. Ya, tanda kutip ya. Ketika kata abun disandarkan kepada kata yang selain dari domir ana, maka bentuknya seperti ini. Abuka ketika disandarkan kepada domir anta, abuhu ketika disandarkan kepada domir huwa, abuha ketika disandarkan kepada domir hiya. Ketika disandarkan kepada domir ana, menjadi abi sebagaimana kata yang lainnya. Jelas ya? Begitu pula kata akhun. Ya, begitu pula kata akhun. Jadi kata abun dengan kata akhun ini sama ya. Abun dengan akhun ketika disandarkan kepada domir, bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Contoh ketika disandarkan kepada domir anda, maka menjadi akhuka. Menjadi akhuka. Ya, menjadi akhuka. Kalau kita mau ikut kepada kata-kata yang lainnya, harusnya kan akhuka. Harusnya akhuka. Akhuka, akhuhu, akhuha, kan seperti itu. Ya, tetapi tidak. Ya, dalam bahasa Arab dua kata ini memang nanti ada teman-temannya, tapi karena tidak disebutkan, kita cukupkan untuk menyebutkan dua kata ini saja, yakni abun dengan akhun. Ya. Ketika disandarkan kepada domir anta, maka menjadi akhuka. Kita tambahkan apa? Waw. Ketika disandarkan kepada domir huwa, menjadi akhuhu. Ketika disandarkan kepada domir, huwa menjadi akhuhu, hiya menjadi akhu, akhuha, dan ketika disandarkan kepada domir ana, maka sebagaimana kata-kata yang lainnya. Jadi a, akhi, akhi, abi, ya, bapakku, saudaraku, ya. Jadi terkhusus ketika disandarkan kepada domir ana, maka bentuknya, bentuk penyandarannya sebagaimana, ya, kata-kata yang lainnya. Ya. Tetapi ketika disandarkan kepada domir selain domir ana, maka bentuknya sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ya. Nah, jadi ini sedikit apa namanya, ya, faedah yang bisa kita petik di latihan yang disebutkan oleh musannif di sini. Ini latihan yang ke-7 ya. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ya, antara penyandaran ya kata baitun ke domir dengan kata abun dan kata akhun ke domir, bentuknya berbeda. Ya, sebagaimana yang ada di kitab ya. Naam. Kita coba bacakan beberapa poin yang disebutkan di sini. Naam, coba dibaca nomor 1. Abi wa ummi fil baiti. Naam. Abi wa ummi fil baiti. Ya, abi wa ummi fil baiti. Ya, apa artinya abi wa ummi fil baiti? Bapakku dan umiku di rumah. Ya, bapakku dan ibuku di rumah. Bapakku dan ibuku di rumah. Ya. Berikutnya nomor 2. Aina abuka ya Hamidu? Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila as-suqi. Dhahaba ila as-suqi. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila as-suqi. Apa artinya? Di mana bapakmu wahai Hamid? Nah, di mana bapakmu wahai Hamid? Dia telah pergi ke pasar. Ya, dia telah pergi ke pasar. Ya, dia telah pergi ke pasar. Berikutnya ats-tsalits. A'akhuka tabibun? Naam. A'akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. La, huwa mudarrisun. Ya, la, huwa mudarrisun. Apa maknanya? Apakah saudaramu seorang dokter? Ya, apakah saudaramu itu dokter? Tidak, dia seorang guru. Ya, tidak, dia seorang guru. Ya, ya, di sini akhuka. Ya, kata akhun disandarkan kepada domir a anta, maka bentuknya menjadi akhuka. Bukan akhuka. Ya, bukan akhuka tapi akhuka. Kita tambahkan waw. Ya. Nah, apakah saudaramu dokter? Tidak, dia seorang guru. Berikutnya Zainabu fil riyadi. Akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Naam. Zainabu fil riyadi. Akhuha fi at-Ta'if wa abuha fi al-Madinati al-Munawwarati. Ya, Zainabu fi ar-Riyadi, akhuha fi at-Ta'if wa abuha fi al-Madinati al-Munawwarati. Nah, di sini kata akhun begitu pula kata abun disandarkan kepada domir hiya. Ya, di sini kan kembalinya ha, kembalinya ke Zainab. Ya, Zainab muannas. Ya, maka kita menggunakan domir ha setara dengan hiya. Ya. Nah, apa artinya? Zainab di Riyadh. Saudaranya di Thaif dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Naam. Zainab di Riyadh. Ya, Zainab di Riyadh, saudaranya, yakni saudaranya Zainab itu di Taif, dan bapaknya ya di kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Naam. Berikutnya, hadha at-talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Ya. Hadha at-talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Hadha at-talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Ya, di sini kata abun dan kata akhun. Ya, hadha at-talibu abuhu. Ya, kata abun disandarkan kepada domir huwa. Ya, disandarkan kepada domir huwa. Dan kata akhun begitu pula disandarkan kepada domir huwa. Maka bentuknya menjadi abuhu, akhu, akhuhu. Apa maknanya? Siswa ini bapaknya seorang menteri dan saudaranya seorang pedagang yang besar. Ya, siswa ini bapaknya adalah menteri dan saudaranya, ini saudaranya siapa? Saudaranya siswa tadi adalah pedagang yang besar. Siswa ini bapaknya itu menteri dan saudaranya pedagang yang besar. Naam. Selesai ya. Selesai dari tamrin yang ke-8. Ya. Sekarang masih ada satu lagi ya? Satu lagi, Naam. Dhahaba akhi ila al-madrasati wa dhahaba abi ila al-jami'ati. Naam. Dhahaba akhi ila al-madrasati wa dhahaba abi ila al-jami'ati. Dhahaba akhi ila al-madrasati wa dhahaba abi ila al-jami'ati. Nah, di sini kata akhun dan kata abun disandarkan kepada domir a ana, maka bentuknya ya seperti kata-kata yang lainnya disandarkan kepada domir a ana. Ya, qalami, ya, masjidi, baiti, kursiyi, haqibati, jawalati, kitabi, semuanya sama. Ketika kata-kata tersebut disandarkan kepada domir ana, maka bentuknya sama sebagaimana pula kata akhun, begitu pula kata abun. Ya. Apa artinya? Saudaraku telah pergi ke sekolah dan bapakku telah pergi ke universitas. Nah, saudaraku, ya, ketika disandarkan kepada ana, maka maknanya juga sebagaimana kata-kata yang lainnya. Saudara saya, ya, saudara saya telah pergi ke sekolah dan bapak saya telah pergi ke kampus. Ya. Saudara saya telah pergi ke sekolah dan bapak saya telah pergi ke kampus. Naam. Selesai dari tamrin yang ke-8, sekarang kita masuk ke tamrin yang ke-9. Ya, tamrin yang ke-9. Nah, di sini juga ada yang ingin kita jelaskan di sini. Perhatikan ya, dua kata yang berbeda di baris yang pertama dengan di baris yang kedua di latihan yang ke-9. Kata yang ada di baris yang pertama dengan kata yang ada di baris yang kedua. Kata-kata yang ada di baris pertama, contohnya Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Lihat kata ini. Kata-kata ini Ya, merupakan nama orang. Ya, ini merupakan nama orang. Muhammad, Khalid, Hamid, Abbas, Mahmud, ini semuanya nama orang. Dalam bahasa Arab, ketika nama orang, nama laki-laki ya, dalam bahasa Arab, ketika nama laki-laki tidak ada tamar butoknya. Ya, dan ini secara umum ya, nama laki-laki. Ya. Ketika tidak ada tamar butoknya, maka kata-kata tersebut itu kita beri tanwin. Ya, kata-kata tersebut ya ada padanya tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Semuanya bertanwin. Ya, ini di baris yang pertama. Nama laki-laki ya, tetapi tidak ada tamar butoknya. Dalam bahasa Arab. Yang kedua, di baris yang kedua, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nama-nama ini merupakan nama laki-laki yang ada padanya tamar butok. Nama laki-laki yang ada padanya tamar butok. Ketika nama laki-laki ya, atau dalam istilahnya alam ya, dalam bahasa Arabnya alam, nama laki-laki yang pada nama tersebut ya, nama tersebut ada tamar butonya, maka kata ini dikategorikan dalam kata-kata yang tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Ya, kita ulang. Jadi ketika al-alam nama ya, pada nama tersebut ada tamar butok walaupun nama laki-laki. Ya, walaupun nama laki-laki. Maka nama-nama tersebut itu tidak diberi tanwin. Berbeda kalau nama perempuan. Nama perempuan ya, ada tamar buto ataupun tidak ada tamar buto, maka apa? Maka kita tidak beri tanwin. Nama perempuan ada tamar buto ataupun tidak ada tamar butonya, itu dua-duanya kita tidak beri tanwin. Contoh kata Zainabu. Zainabu ini merupakan nama perempuan. Ada tamar butoknya tidak? Jawabannya tidak ada. Tapi dia tetap tidak ditanwin. Zainabu bukan Zainabun, tapi Zainabu. Jelas ya? Nah. Yang lain, Aisyatu. Ah, ini Aisyatu. Nama perempuan di akhirnya ada tamar butoh. Nah, ini juga tidak ditanwin. Jadi kalau nama perempuan ada tamar butoh ataupun tidak ada tamar butoh, maka kita tidak beri tanwin. Berbeda kalau nama laki-laki. Nama laki-laki kalau tidak ada tamar butohnya, kita kasih tanwin seperti Muhammadun. Kalau ada tamar butohnya, maka kita tidak kasih tanwin sebagaimana Hamzatu. Ya, sebagaimana Hamzatu. Ya, jelas ya? Naam. Jadi, di dalam bahasa Arab, itu memang ada kata-kata yang kata-kata tersebut tidak ada tanwinnya. Diistilahkan dengan istilah al-ismul ladhi la yansarifu. Ya, dalam bahasa Arab, kata-kata yang tidak bertanwin, itu diistilahkan dengan al-ismul ladhi la yansarifu. Isim-isim yang tidak bertanwin. Ya. Ada jenis-jenisnya dan pembahasannya kita akan bahas secara detail di pembahasan yang terakhir di jilid yang pertama. Nanti akan disebutkan tentang kata-kata apa saja yang dikategorikan dalam kata-kata yang tidak bertanwin. Nanti akan kita sebutkan di akhir pelajaran di jilid yang pertama. Jelas ya? Naam. Iqra' al-asma' al-atiyah wadbit awakhiriha. Wadbit awakhiraha. Naam, wadbit awakhiriha. Iqra' al-asma' al-atiyata wadbit awakhiraha. Wadbit awakhiraha. Naam, baca isim-isim berikut dan harakati akhirnya. Ya, baca isim-isim berikut dan harakati akhirnya. Naam, coba dibaca. Khalidun. Naam. Jadi di sini kita baca, kita harus perhatikan mana kata yang bertanwin, mana kata yang tidak bertanwin. Dibedakan ya. Khalidun. Berikutnya Hamzatu. Hamzatu. Ammarun. Ammarun. Anasun. Anasun. Muawiyatu. Muawiyatu. Hamidun. Hamidun. Usamatu. Usamatu. Ikrimatu. Ikrimatu. Abbasun. Abbasun. Muhammadun. Muhammadun. Talhatu. Talhatu. Ya. Jadi seperti itu ya cara bacanya. Ketika ada tamar buta, kita tidak kasih tanwin. Ketika tidak ada tamar buta, kita kasih tanwin. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Coba kita baca sama-sama. Az-zamilu. Az-zamilu. Naam, apa artinya az-zamilu? Teman. Teman. Az-zamilu maknanya itu teman. Ya. Az-zawju. Az-zawju. Apa maknanya az-zawju? Istri. Ya, bisa istri bisa suami ya. Kata az-zawj. Ya, bisa istri bisa suami ya. Berikutnya wahidun. Wahidun. Apa maknanya? Satu. Satu. Wahidun, isnain, salasa, arba', ya, angka dalam bahasa Arab. Wahidun itu maknanya satu. Ya. Fatan. Fatan. Apa maknanya fatan? Pemuda. Pemuda. Ya, fatan maknanya pemuda. Ma'ah. Ma'ah. Apa maknanya ma'ah? Bersama. Bersama. Ya, ma'ah ini bersama. Zarf ya, yang sudah kita sebutkan. At-tiflu. At-tiflu. Apa maknanya? Anak kecil. Anak kecil ya. Anak kecil. Al-Kuwaitu. Al-Kuwaitu. Apa maknanya? Kuwait. Kuwait. Al-Kuwaitu maknanya Al-Kuwait. Al-Lugatu. Al-Lugatu. Apa maknanya? Bahasa. Bahasa. Ya, bahasa. Walhamdulillah selesai dari ya, pelajaran yang ke-10 ya. Kita selesai dari pelajaran yang ke-10. Semoga apa yang kita telah pelajari di pelajaran ini bisa kita ambil faedah di dalamnya ya. Bisa kita fahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.